Apa yang dimaksud dari hadis yang menerangkan bahwa khawarij itu keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya? Apakah ini menunjukkan bahwa mereka itu kafir? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis yang menunjukkan bahwa kaum khawarij keluar dari sasarannya ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, bahwa mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Ya, yakni apabila seorang memanah dengan kekuatan, memanah hewan buruan, karena saking kuatnya panah tersebut, maka ketika dia masuk ke dalam tubuh hewan itu, maka dia demikian cepatnya keluar. Jadi tembus. Ya, tembus. Keluar meninggalkan hewan tersebut. Maka mereka keluar meninggalkan agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah kaum khawarij itu kafir atau tidak? Sebagian para ulama menganggap bahwa kaum khawarij kafir berdasarkan hadis ini. Mereka keluar dari agama. Nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seburuk-buruk makhluk. Dalam riwayat yang lain syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruk yang terbunuh di bawah kolong langit. Dalam riwayat yang lain kilabu ahli nar, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Jadi bukan hanya penghuni neraka, anjingnya. Anjing-anjingnya penghuni neraka. Maka berdasarkan beberapa riwayat ini, para ulama sebagian mereka menganggap kafir. Dan dinukilkan dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala bahwa kaum khawarij kafir. Kaum khawarij kafir. Seperti kafirnya kaum Jahmiyah. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa mereka tidak kafir. Adapun yang dimaksud hadis ini mereka keluar, yakni mereka meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun asal keislaman mereka masih ada. Mereka meninggalkan agama ini, yakni mereka meninggalkan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Menyelisih Rasulullah, menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, tatkala beliau ditanya, "Hal al-khawarij kufar? Apakah kaum khawarij itu kafir?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri farru." Justru mereka itu lari dari kekufuran. Yani mereka melakukan itu karena mereka tidak ingin menjadi orang-orang yang kafir. Lalu beliau ditanya lagi, amunafiqunahum, apakah mereka ini orang-orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalilan wa haula yadhkuruna Allah katsiran. Orang-orang munafik zikirnya sedikit, mereka tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Adapun mereka ini zikirnya banyak sekali. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan bacaan kalian dengan bacaan mereka, enggak ada apa-apanya bacaan kalian. Enggak ada apa-apanya salat kalian dibandingkan salat mereka. Dalam hal kesungguhan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang ingin datang untuk menasihati mereka, dari kejauhan itu sudah terdengar suara seperti suara lebah. karena sibuknya mereka menghabiskan malam mereka dengan ibadah. Ini kaum Khawarij. Nah, lalu siapa mereka? Yani Ali bin Abi Thalib ditanya lagi, lalu siapa mereka? Kata Ali bin Abi Thalib, hum qaumun asabathum fitnah fa'amu wa sammu. Mereka adalah kaum yang tertimpa fitnah sehingga mereka menjadi buta dan tuli. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Padahal Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu taala alam al-Khawarij ya fusaq fasik, namun tidak sampai kepada tingkatan kekufuran. Meskipun berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa kaum Khawarij kafir, namun hati-hati dalam menghukumi secara individu. Karena hukum secara umum berbeda dengan menghukumi secara ta'in. Secara individu. Karena berbeda antara satu keadaan Khawarij dengan keadaan Khawarij yang lain. Ya. Jangan tatkala bertemu misalnya seorang, orang ini pemikirannya Khawarij, ini orang pemikir pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir misalnya, sudah kafir kamu. Tak boleh seperti itu. Ya, menghukumi secara individu berbeda. Harus melihat orangnya. Apakah telah sempurna syarat-syaratnya? Tidak ada lagi pencegahnya. Oleh karena itu dalam hal menetapkan hukum kafir ini bukan hal yang ringan. Ya. Dengan dawabit, dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, dan ahlus sunnah mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam memvonis seorang itu kafir. Ya, karena akibatnya besar. Ahlus sunnah mengatakan ini ahlul bid'ah. Ini orang fasik, namun menghukumi kafir, maka harus dengan dawabit yang teliti, melihat syarat-syaratnya apakah telah sempurna dan tidak ada penghalangnya. Nah, maka ini harus diperhatikan. Wallahu a'lam.